Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Jundub ibn Abdillah marfu'an, haddu as-sahir darbuhu bis-sayf. ورواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata yang benar bahwa ini tidak marfu' tetapi mauquf. Barakallahu fiikum, karena babnya tentang sihir dan sihir ini barakallahu fiikum sangat-sangat mengerikan, maka dijuluki dalam beberapa ayat dan hadis dengan julukan-julukan yang mengerikan. Pertama, di dalam ayat sudah kita bahas, sudah kita lewati. Apa itu? Kufur. Allah katakan tentang kisah Harut wa Marut yang mengajarkan sihir dan kemudian berkata, "Innama nahnu fitnatun wala takfur." Ini hanya ujian. Kalian jangan kufur. Baik. Masih di ayat-ayat itu Allah juga mengatakan wama kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafar. Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Mengapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajarkan pada manusia sihir. Satu. Dengan dua ayat itu bahwa sihir kufur. Yang kedua, barakallahu fiikum, barusan lewat hadis sab'atun minal mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan. Berarti sihir mubiqah, dua, satu, dua, minal mubiqat, yang akan membinasakan. Baik, dalil kedua menunjukkan bahwa sihir sang penghancur yang akan membinasakan seseorang. Bukan binasa hanya jasadnya saja, tetapi binasa benar-benar agamanya, binasa dunianya juga hancur. Mana ada tukang sihir hidupnya enak? Ada gak? Katanya tukang sihir kayak tukang sulap, ngomong komat kamit keluar duit sekian banyaknya. Kalau iya, tukang sihir itu kaya raya, istananya besar. Mereka tersiksa karena mereka selalu diancam oleh syayatin, kalau tidak memasang ini, kamu akan terkena ini. Kalau engkau tidak memberikan syarat ini, engkau akan terkena itu. Kalau engkau melanggar aturan ini, engkau akan begini. Takut, selalu kehidupannya selalu takut. Cepat-cepat masang kemenyan, cepat-cepat memberikan kembang tujuh warna, cepat-cepat. Takut, kalau sampai dia langgar, dia akan sambet, itu bayangan mereka sehingga takut. Berbeda dengan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah yang tidak takut pada mereka, cukup mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai, pergi itu syaitan, enggak berani ganggu. Bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan mereka ini pada tukang-tukang sihir, budak-budaknya iblis, budak-budaknya syaitan. Sehingga kamu lihat mandi aja enggak sempat. Rambutnya kusut, mukanya kotor, bajunya jelek. Pernah ada tukang sihir yang ganteng? Tidak ada. Semuanya kotor, jelek, kusut rambutnya, gondrong. Barakallahu fiikum. Hancur dunianya, hancur pula akhiratnya. Di dunia dia diperbudak oleh syaitan. Mereka-mereka yang menghambakan diri pada Allah justru menjadi mulia. Tetapi yang menghambakan kepada syaitan akan menjadi rendah, terhina. Sihir minal mubiqat. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Hukumnya sangat berat. Darbu bisayf. Inilah hadis yang akan kita bahas. Qauluhu an Jundub ibn Abdillah zahir sani' at-Tabrani fil Kabir. Tampaknya ini adalah bahasanya Imam at-Tabrani di dalam kitab beliau Mu'jamul Kabir. Jadi kalau fil Kabir itu julukan kitab beliau, karena beliau punya mu'jamul kabir, punya mu'jamul saghir, punya juga yang awsat. Sehingga ini sepertinya ucapan dari Tabrani dalam mu'jamul kabir, an Jundub. Beliau adalah, yang dimaksud Jundub adalah Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yang kadang-kadang dijuluki pula dengan Jundub al-Khair al-Azdi dari al-Azd, Qatilus Sahir. Orang ini dijuluki dengan Qatilus Sahir, sang pembunuh tukang sihir, karena beliau pernah membunuh tukang sihir dengan berdalil haddus sahir darbuhu bisayf, hukum tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Barakallahu fiikum. Jundub bin Abdullah al-Bajali dijuluki dengan Abdullah al-Bajali, bukan yang dari Ezad, bukan Jundubul Khair, afwan, bukan Jundubul Khair. Jundubul Khair al-Azdi lain kabilahnya, lain sukunya. Kalau Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu rawa fi tarjamati Jundub al-Bajali an tariq Khalid al-Abd an al-Hasan an Jundub an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid al-Abd dha'if. Al-Hafiz berkata rahimahullah, was-shawabu annahu ghayruhu, yang benar bukan itu, bukan Jundub al-Khair. Wa qad rawa Ibnu Qani' al-Hasan Ibnu Sufyan min wajhaini 'anil Hasan an Jundub al-Khair annahu ja'a ila sahirin fadarabahu, bahwasanya Jundub al-Khair pernah datang kepada tukang sihir, kemudian memenggal kepalanya atau memukulnya dengan pedangnya dan dia mati. Wa qala sami'tu Rasulullah sallam, kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda al-hadith, maksudnya Rasulullah bersabda kalimat yang tadi, haddus sahir darbuhu bisayf. Adapun Jundub al-Khair ini, dia adalah Jundub ibni Ka'ab, dikatakan pula Jundub ibni Zuhair, waqilahuma wahid, tapi ada yang berkata bahwa itu satu orang, wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hibban, Abu Abdullah al-Azdi al-Ghamidi sahabiyun, beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Sakan dari hadis Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam yadribu darbatan wahida fayakunu ummatan wahdah. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam yadribu darbatan wahida, memukul dengan satu pukulan, fayakunu ummatan wahida, maka jadilah dia satu ummat. Qawluhu ala kulli hal, diucapkan di situ oleh Jundub ibni Abdullah, wallahu ta'ala a'lam, ada yang menyatakan bahwa itu Jundubul Khair, ada yang menyatakan bukan. Kalimatnya haddus sahir dorbu bisayf, diriwayatkan dengan ha dan diriwayatkan pula dengan ta. Wakilahuma sahih, dan kedua-duanya sahih, dan maknanya juga benar. Haddus sahir dorbuhu bisayf, itu kalau pakai ha, dorbuhu bisayf. Apa terjemahannya? Hukum tukang sihir adalah dorbuhu, pemukulannya dengan pedang. Tapi sekarang dengan ta, haddus sahir dorbatan atau dorbatun bisayf, sama saja kan? Dorbatun maknanya pukulan. Bahwasanya hukumnya tukang sihir adalah pukulan dengan pedang. Imma dorbatun wa imma dorbuhu, dua-duanya tidak berbeda makna, walhamdulillah. Dan diriwayatkan dengan ta sahih, yang diriwayatkan dengan ha juga sahih. Wa bihadzal hadis akhadha Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah, dan dengan inilah berpendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah. Faqalu, maka mereka semua berkata, berarti Hambali, Maliki dan Hanafi, Mereka berkata, yuktalus sahir. Tukang sihir hukumnya dipenggal, dibunuh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini dari yang ketiga yang menunjukkan betapa mengerikannya hukum sihir. Nomor satu disebut kufur. Nomor dua disebut mubiqat. Dan ketiga hukumnya dibunuh. Jadi untuk memberitahu kepada kalian, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa sihir itu mengerikan. Bukan untuk menyuruh lancang gampang-gampang membunuh orang. Turbuh bisaif. Tiksika. Seperti dulu ada kelompok yang berkata dengan hadis ini bikin tim. Tim eksekusi. Setiap ada tukang sihir, tiba-tiba suatu malam bunuh. Pagi sudah tergeletak di rumahnya. Buah. Dukun ini, dukun itu. Sampai kemudian bukan dukun yang dibunuh. Kiai-kiai dibunuhin. Pernah dengar ya? Di Jawa Timur. Sampai sekian kiai. Itu barakallahu fikum. Pertama alasannya tidak tepat. Karena ini hukum dilakukan oleh penguasa. Tidak sembarang orang boleh melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata urusannya bukan dengan masalah sihir atau bukan sihir. Dukun atau bukan dukun. Urusannya politik. Urusannya politik. Ingin membunuh para kiai. Na'udzubillah min dzalik. Betapa jahatnya mereka. Kembali kepada kita. Jadi hadis ini dibawakan di sini. Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan sihir. Wa rawa dzalika an Umar. Ternyata diriwayatkan pula. Hukum seorang tukang sihir adalah dibunuh. Dalam riwayat Umar Ibn al-Khattab, dalam riwayat Utsman Ibn Affan, dan juga dari Ibn Umar, dari Hafsah, dan dari Jundub Ibn Abdillah, dan juga Jundub Ibn Ka'ab. Berarti kedua-duanya meriwayatkan juga hadis masalah sihir ini. Wa Qais Ibn Sa'ad wa Umar Ibn Abdul Aziz. Baik. Wa lam yara Asy-Syafi'i 'alaihi al-qatl bi mujarrad as-sihr. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi dari Quraisy, masya Allah, tidak berpendapat langsung dibunuh hanya karena berbuat sihir. Tetapi harus diperiksa sihirnya seperti apa. Nah, ini lebih bijak, lebih hati-hati. Illa in amila fi sihrihi ma yablughul kufur. Walaupun kita husnudzan kepada Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa yang dimaksud hukum tukang sihir itu dibunuh sihir yang sudah sampai kufur. Tetapi lebih bijak kalau seperti ucapan Imam Syafi'i mengatakan dengan kalimat yang jelas, in amila fi sihrihi ma yablughul kufur. Kalau dia melakukan pada sihirnya apa yang mencapai kekafiran, maka dia dibunuh. Wabihi qala Ibnul Mundhir. Dan seperti ini juga pendapat Ibnul Mundhir. Wahuwa riwayatun an Ahmad. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Maknanya pernah berkata begini, pernah berkata begitu. Pernah mengatakan dengan ringkas saja, tukang sihir hukumnya dibunuh. Begitu Imam Ahmad. Ternyata pernah pula menjawab, kalau sihirnya mencapai kekafiran, maka dibunuh. Barakallahu fikum. Ada seorang ustaz, da'i. Ini kalian menilai sebagai juru fatwanya ya. Kalian yang berbuat fatwa. Saya menceritakan. Orang ini sebagaimana ustadz-ustadz ahlus sunnah lainnya di pondok ngajar tauhid, ngajar hadis dan sebagainya. Tiba-tiba santrinya kesurupan di ruqyah. Ada yang kesurupan lagi di ruqyah. Ada yang kesurupan lagi di ruqyah. Sampai ustadz ini terkenal ahli ruqyah. Di antara santri-santrinya yang di ruqyah, dia berkata dengan suara yang berbeda. Berarti suara siapa? Jin. Pak Ustadz, saya ini betul-betul minta maaf, saya minta ampun, dan saya akan siap mengikuti ustaz, mengikuti ajaran ustaz, dan mengikuti semua yang ustaz perintahkan. Ustaz perintahkan apapun, saya siap melayani ustaz. Kata si jin tadi. Ustaznya kemudian mulai terpengaruh dengan tawaran tadi. Nikmat kan kalau bisa dilayani oleh jin. Oh iya iya, kamu keluar dulu. Ya. Nanti ketika suatu saat dia membutuhkan, dia panggil. Anak yang tadi di Rukyah itu kumat. Iya Pak Ustaz, iya Pak Ustaz, begitu. Gimana, kamu begini. Iya Ustaz, siap. Menuruti perintah gurunya. Sampai kemudian, setiap ada tamu mau datang, mau minta di Rukyah kepadanya, Pak Ustaz, si anak tadi kesurupan lagi. Ustaz, Pak Ustaz. Ya, apalagi kamu? Itu ada tamu mau minta diruqyah dari negeri ini, dari kota ini, sekian orang begini, pakai mobil ini dan seterusnya. Katanya dia begini dan begitu. Ya. Bagi jin ini tidak susah karena dia tadi dari sana. Ya, jangan kamu kira jin ini hebat. Ya. Dia jin ini dari sana tadi, dari mobilnya si orang ini, mendengarkan obrolannya. Katanya begini, Ustaz. Oh iya. Mulai ketika orang itu datang, Assalamualaikum. Kamu fulan bin fulan ya? Oh, kau Ustaz tahu? Iya. Kamu mau minta diruqyah kan? Duh, kau Ustaz tahu? Katanya kamu begini, kamu gitu. Loh, wah hebat Ustaz ini. Tambah terkenal Ustaz ini. Taib, apakah dia sudah dianggap tukang sihir dan hukumnya harus dibunuh? Apa gimana? Bagaimana fatwa kalian? Sudah bisa menebak-nebak nasib orang? Atau bukan nasib, menebak dari mana datangnya, mau kemana, sakitnya ini kan, kamu begitu kan, kamu merasakan jari di dadanya kan, kamu begini kan, itu semuanya benar dari jin piaraannya. Dia belum memberikan sesajen, belum melakukan ibadah-ibadah untuk jin seperti puasa mati geni, puasa ini, tidak. Dia tidak melakukan hal-hal yang kufur. Walaupun ini sudah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, ada orang-orang dari jenis manusia minta bantuan dari sosok-sosok dari jenis jin. Fazaduhum rahaqa, akhirnya menambah dosa dan jinnya bertambah sombong. Itulah maksud Imam Syafi'i. Tergantung sihirnya seperti apa. Apakah sudah sampai kepada kufur atau belum? Wal awwal aula lil hadisi wal athar Umar amila bihin nas fi khilafati min ghairi nakir. Kata beliau, kata penulis, al awwal aula, pendapat yang pertama lebih utama. Dan ini secara umum tukang sihir dibunuh. Sihirnya jenis apa tidak dibahas. Mengapa? Karena itu dilakukan oleh Umar di zaman Umar bin Khattab, dilakukan pula di zaman khilafah beliau oleh manusia min ghairi nakir, tanpa ada pengingkaran. Contohnya hadis berikutnya. Berkata musannif rahimahullah di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah Ibni Abadah, qala kataba Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah semua tukang sihir laki maupun perempuan, sahir wa sahirah. Qala faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang dimaksud adalah kalau belum sampai kufur itu tidak dianggap sihir. Dianggap apa? Sulap. Hanya permainan-permainan saja. Atau seperti yang dilakukan tadi oleh da'i tadi, ustaz tadi, itu pun belum dikatakan sihir. Sehingga kalau sihir, ya mesti kufur. Mengapa? Karena Allah menyatakan dengan kalimat di dalam Al-Quran, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra, karena mereka mengajarkan manusia sihir, maka dia kufur. Sehingga barakallahu fikum, sihir tidak sekedar isti'anah dengan jin saja, tapi lebih dari itu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadr wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Asakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.